وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم. حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, kami akan sampaikan nasihat untuk diri kami dan juga kepada hadirin semua, yang mudah-mudahan nasihat ini sangat memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya terkait dengan tentang pentingnya kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kapanpun dan dimanapun kita berada serta bagaimanapun keadaan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, di dalam musnadnya menyebutkan sebuah hadis dengan sanad-sanadnya hingga sampai kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu, masing-masing amalan itu ada sirrahnya. Sirrah artinya adalah al-quwah wan nasyat. Ada saat-saat kekuatannya dan juga semangatnya dalam beramal itu. Wali kulli sirratin fatrah, tetapi pada tiap-tiap semangat itu ada saat-saatnya fatrah. Fatrah artinya adalah ta'ab wal mail anil haq. Artinya adalah rasa capek, jemu, lelah, bosan, dan condong kepada kejelekan. Itu fatrah. Nah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang semangatnya, barang siapa yang fatrahnya, yang rasa lelahnya, bosannya, jemunya, cenderung kepada sunnahku, kepada tuntunanku, sungguh dia akan beruntung. Tetapi sebaliknya kata beliau, "Pamangkat ila ghairi dalik faqad halak." Dan barang siapa yang kebosanannya, rasa jemunya, lelahnya, condong kepada yang selain daripada sunnahku ini, maka sungguh dia akan binasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala di dalam As-Sahihul Musnad, hadis yang ke-802, dan beliau mengatakan hada hadisun sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam keduanya, sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa sungguhnya tiap-tiap amalan kita itu ada semangatnya, ada saat-saat kita semangat dan sungguh-sungguh dalam beramal. Tetapi terkadang di saat-saat semangatnya itu ada di mana di situ ada saat-saat futur, saat-saat fatrah, saat-saat lemah dan bosan yang muncul serta rasa lemah di dalam beramal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah membimbing dalam hadis yang mulia ini, barang siapa yang rasa jemunya, rasa bosannya dalam beramal tersebut, semuanya dikembalikan dan mengikuti jalan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia tetap akan beruntung, dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau rasa bosan dan jemunya dia dalam beramal tersebut, condong kepada selain itu, misalnya condong kepada kesesatan, kebid'ahan, hawa nafsu, syahwat, dan sebagainya, maka dia akan binasa karenanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah beritahukan kepada kita, bahwa sungguhnya seseorang itu, manakala dalam beramal soleh, dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah terkadang muncul yang namanya saat-saat semangat, saat-saat betul-betul bersungguh-sungguh dalam beramal. Tetapi terkadang pula muncul saat-saat kebosanan, saat-saat lemah jiwanya dan hatinya. Naam, sehingga ada kecondongan dan keinginan untuk berpaling dari beramal tersebut. Naam, demikian kondisi umat manusia pada umumnya, di mana secara fitrahnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kondisi lemah segala-galanya. Allah taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa," dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata al-Imam Lukas taala, yakni ai dha'fun fi nafsihi wa dha'fu azmihi wa hammatihi, yakni kelemahan pada jiwanya, demikian pula lemah semangatnya dan tekadnya. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah juga dalam tafsirnya mengatakan, ai dha'fun min apa kata beliau, dha'fun minal wujuh, dha'if, lemah dari semua sisinya. Dari semua sisinya manusia itu lemah segala-galanya. Disebutkan oleh beliau, dha'ful baniyah, lemah dari sisi bentuk fisiknya. Dha'ful iradah, lemah naam keinginannya. Dha'ful azimah, lemah tekadnya. Dha'ful iman, lemah imannya. Wa dha'ful sabr, lemah kesabarannya. Demikian keadaan manusia pada umumnya. Bahkan Al-Imam Tawus rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Kasir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, lemah yang termasuk dalam pengertiannya adalah dha'fun fi amrin nisa, lemah dalam urusan perempuan, lemah dalam urusan menghadapi wanita. Itulah manusia, termasuk kita ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita mesti mewaspadai kelemahan kita. Karena jiwa kita memang Allah ciptakan bentuk asal muasalnya dari sini. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, orang yang lemah. Naam, dalam ayat yang mulia, ayat yang lainnya ma'asyiral muslimin, Allah taala juga menyatakan, "Innal insana khuliqa." Naam. Naam, Allah menyatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya Allah taala menciptakan manusia itu halu'a, dalam keadaan senantiasa berkeluh kesah, sambat. Naam. Wa idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kepadanya sesuatu perkara yang tidak menyenangkan, cenderung dia berkeluh kesah. Wa idza khairul manua, wa idza massahul khairu, wa idza khas wa idza massahul khair manua, dan kalau dia ditimpa kebaikan, dia timbul perasaan bakhil dan meditnya. Nah, itulah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa memang kita ini adalah makhluk yang memiliki sifat segala bentuk kelemahan dan kekurangan. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia tadi, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Naam, di saat-saat kita merasa lemah, kita merasa bosan, kita merasa jemu dalam beramal soleh, maka tetap harus dalam koridor di atas al-haq, berjalan dalam rel kebenaran, yaitu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian tatkala kita bosan salat, bosan ibadah ini dan ibadah itu, bosan taklim misalnya, kita malah lari nonton film misalnya. Lari melihat hal-hal yang haram misalnya. Naam, menjauh dari majelis ilmu, senang untuk ngerumpi, ngobrol yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang tidak benar misalnya. Atau kita berpaling kepada berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan lantaran lari dari kebosanan, kejenuhan, rasa lemah. Naam, itulah fatrah. Kata para ulama, al-fatrah yakni at-ta'ab, rasa lemah, bosan, capek, lelah. Al-mail anil haq, al-mail, mailun anil haq, yakni condong untuk berpaling dari al-haq. Naam, itulah fatrah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah membimbing kita, selagi kecondongan, naam, ketika kita bosan, ketika kita lemah dalam beramal, ketika kita sudah mulai jenuh dan seterusnya, maka kita mohon kepada Allah supaya kejenuhan, kebosanan, kelemahan pada hati kita tetap diarahkan untuk senantiasa berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, maka barang siapa yang condongnya seperti itu, maka dia akan binas, dia akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan binasa. Naam, Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini tadi adalah, pertama, hendaknya kita berupaya untuk terus istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, kita berusaha untuk istiqamah. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sedih atau gembira, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan na'am di tengah manusia atau sendirian, kita berusaha untuk bersikap istiqamah. Apa itu istiqamah? Luzumu ta'ah, senantiasa berada di atas ketaatan. Atau dawamu ta'ah, senantiasa terus menerus berada di atas ketaatan karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallam, Allah Ta'ala dan juga Rasulnya mengingatkan kita untuk senantiasa istiqamah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Ayat ini merupakan istiqamah. Karena kita hendak berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, sampai kita mati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, fastaqim kama umir, fastaqim kama umirta. Maka istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pernah ada seorang sahabat Rasulullah yang mulia, Sufyan ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kultu ya Rasulullah, dul, naam. Kata Rasulullah SAW, kata dia, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, au, naam, ghairaka. Kata beliau, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu ucapan, suatu kalimat, yang aku tidak lagi bertanya-tanya dan meminta kepada selain kau, setelah ini. Kata beliau, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW pun berikan bimbingan pada kita untuk istiqomah, menunjukkan bahwa istiqomah suatu keharusan, suatu kewajiban, suatu perkara yang harus kita lakukan dan kita na'am, kita pegang teguh sebagaimana kita diperintah untuk berpegang teguh dengan Islam ini, dengan sunnah ini, dengan al-haq ini, kapanpun dan dimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, na'am, dalam hadis ini pula ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita tentang apa? Bahwasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kehidupan setiap muslim. Na'am, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, dia akan hidup dan na'am selamat di dunia. Sebaliknya, siapa yang melepaskan diri dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berpegang teguh dengannya, maka dia akan binasa di dunia maupun di akhiratnya. Seperti itu. Karena itu, guru kami Syekh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri Habibullah, sebagaimana sering kami dengar, beliau sering tatkala menyebutkan hadis tadi, beliau mengingatkan kepada kita, ya ikhwan, kata beliau, as-sunnah hayatul muslim waruhuhu waruhu waruhuha na'am waruhuhu na'am betul. Kata beliau, sunnah itu adalah merupakan kehidupan seorang muslim dan juga ruh bagi mereka, ruh bagi seorang muslim tersebut. Nah, begitu kata beliau, wa huwa dinullahi ta'ala, wa hiya dinullahi ta'ala, dan sunnah itu merupakan agama dari Allah Ta'ala. Agama dari Allah Ta'ala sunnah Rasul. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Sunnah apa? Al-Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah Rasulullah itulah Islam. Nah, seperti itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang muslim, kata beliau, wal muslimu yatamassaku bisunnah, seorang muslim berpegang teguh dengan sunnah, fi syiddati warraha, baik dalam keadaan dia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesulitan dan kesempitan, maupun dalam kelapangan, maka dia tetap terus berpegang teguh dengan sunnah. Dalam kesedihan dan duka cita, maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan menghadapi problem yang besar, atau dalam keadaan lapang, semuanya tetap berusaha untuk di atas istiqamah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pula, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri Rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Al-iqtisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW adalah suatu keselamatan. Suatu keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan lebih dari itu, ma'asirul muslimin, Al-Imam Abu Ubaid, Al-Qasim Ibn Sufyan, na'am rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam nasihatnya beliau, Al-muttabi'u li sunnati kal-qabidi alal jamad. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW itu seperti orang yang menggenggam bara api. Naam. Wahyal yauma, kata beliau. Wahyal yauma indi afdalu min darfis saifi sabilillah. Maka berpegang teguh dengan sunnah seperti ini, kata beliau, menurut saya pada saat-saat sekarang ini lebih utama, lebih mulia daripada kalian. Naam, memukulkan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, itu di zaman beliau, Al-Imam Abu Ubaid. Kata Syekh Al-Albani tatkala menyampaikan athar ini mengatakan, itu di zamannya beliau. Bagaimana di zaman kita sekarang ini? Berpegang teguh dengan sunnah kayak apa? Kalau di zaman dahulu, seperti orang yang menggenggam bara api, kalau enggak kuat, dilepas itu, dilempar itu bara api. Seperti itu. Apalagi di zaman kita yang penuh fitnah, penuh cobaan, penuh tantangan, baik godaan-godaan syahwat, godaan-godaan maksiat, godaan-godaan syubhat, dan terus menerus, maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW suatu kemestian dan keharusan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita berupaya untuk menjadikan diri-diri kita semua adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berpegang teguh dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Naam, baik dikala kita menghadapi rasa senang ataupun rasa susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam setiap keadaan kita berusaha sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka beliau mengatakan, Mangka famankanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang rasa jemunya, rasa bosannya, condong kepada sunnahku untuk mengikuti petunjukku dan tuntunanku, maka dia akan selamat. Sebaliknya, faman naam, barang siapa faman kanat ila ghairi dalik, apabila kejemuannya, kebosanannya, rasa fatrohnya, futurnya, naam, kepada yang selain sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan binasa karena. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita berupaya menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, dalam menghadapi berbagai macam tantangan apapun, beban-beban hidup, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan dan problema apapun yang kita hadapi, maka mari kita senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk itu semuanya. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka berpegang teguh dengan sunnah adalah suatu keharusan dan kemestian sebagaimana banyak sekali dalil-dalil yang merintahkan kita dengannya. Namun permasalahan sekarang adalah bagaimana cara kita, upaya kita yang bisa kita lakukan dalam berupaya terus untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka tidak ada jalan lain bagi kita ma'asyiral muslimin kecuali dengan kembali kepada bimbingan ilmu syar'i, kepada bimbingan ilmu syar'i, yakni agar kita bisa istiqamah, maka kita harus menghidupkan majelis-majelis ilmu, menghidupkan na'am majelis-majelis ilmu dengan kita senang dan semangat untuk terus hadir di dalam majelis-majelis ilmu syar'i, yang dengannya ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita. Yang dengan ilmu ini ma'asyiral muslimin Allah terus-menerus menjadikan hati kita untuk senantiasa rindu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam majelis ilmu akan kita banyak diingatkan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ma'asirul muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang tidak ada lain kecuali untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu, menempuh jalan keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu, kata Rasulullah SAW apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kenapa tidak demikian? Karena ma'asyiral muslimin, dengan kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu, kita akan semakin mengenal Allah taala dengan hak-haknya, keagungannya, kebesarannya, sehingga muncul ketakutan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu pula ma'asyiral muslimin, kita akan menjadi orang yang mengenal tentang apa itu halal dan haram, apa itu sunnah dan bid'ah, apa itu tauhid dan syirik, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya, yang dengan itu semua akan memudahkan kita untuk berjalan, menapaki jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, may yuridillahu bihi khairat yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam urusan agamanya. Orang yang faqih, orang yang faham dan mengerti tentang urusan agamanya. Sekali lagi, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan orang itu faqih dalam urusan dinnya, urusan agamanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau, tatkala menyebutkan hadis ini, beliau kemudian menyatakan, kelaziman dari hadis yang mulia ini, yakni yang menyebutkan, barang siapa yang berjalan, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agama. Kelaziman dari hadis ini, kata beliau, bahwasanya orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu syar'i, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau menolehnya, hati-hati, maka dia akan dijauhkan dari kebaikan dan dia tidak akan bisa memperolehnya selama-lamanya. Karena itu, ma'asyiral muslimin, kata Ibnu Taimiyah taala, ini menunjukkan bahwasanya tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama dan memahaminya dengan sungguh-sungguh adalah suatu perkara yang fardu, perkara yang wajib, perkara yang harus untuk kita lakukan. Nah, karena dengan demikian itu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ayo kita semangat. Semangat dan bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm, semangat dalam mempelajari ilmu, semangat dalam mempelajari agama, senang hadir di majelis-majelis ta'lim, senang bermudzakarah, senang bertanya, senang beramal saleh dan seterusnya, yang itu semua akan membuahkan istiqamah, membuahkan kesungguhan kita dalam berpegang teguh dengan Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Mungkin itu saja dulu apa yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat pada siang hari ini dan Jum'ah kali ini. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya agar kita semua dijadikan hamba-hambanya yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapanpun dan dimanapun, sehingga dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan naam, dalam kelapangan maupun kesempitan, dalam keadaan kita banyak masalah atau tidak punya masalah, kita bisa tetap istiqamah berjalan di atas sunnah. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Timis salat. Kimu waktu dulu taruh lurus dan rapatkan sof yang ke depan dipenuhi lebih dahulu